Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din 'azzani wa 'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, Tafsir Al-Qur'anul Karim yang ringkas berdasarkan manhaj dan thariqah Ahlussunnah wal Jamaah yang bersih daripada at-tahrif, yaitu mengubah makna dari zahir lafadznya tanpa dalil, atau bersih daripada penafsiran-penafsiran yang batilah yang bersumber dari penafsiran ahlul kalam atau yang semisalnya. Kita sekarang akan masuki barakallahu fikum ayat yang ke 28 dari surat Ali Imran. Ya kan? Naam. Yang mana ayat yang ke-28 ini nanti menjelaskan kepada kita semuanya agar tidak menjadikan orang-orang kufar sebagai pemimpin-pemimpin untuk segenap kaum mukminin, dan larangan kita berloyalitas, mencintai, menolong mereka di dalam menghancurkan kaum muslimin, di dalam memerangi kaum muslimin. Namun selayaknya dan sepantasnya kita semuanya untuk berhati-hati terhadap para pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin-pemimpin yang zalim, atau pemimpin-pemimpin kufar. Bukan berarti di sini kita diperintahkan ikut andil dalam arena demokrasi atau arena demonstrasi atau pemilu yang dikenal dengan pemilihan umum, yang itu semuanya adalah salah satu bentuk untuk terwujudkan yang namanya demokrasi. Karena demokrasi kalau kita perhatikan adalah hukum yang mereka hasilkan dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, kembali ke rakyat. Jadi semuanya kalau kita perhatikan tidak menyandarkan kekuasaan secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demokrasi tidak akan terwujudkan kecuali dengan adanya pemilu. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan dikenal dengan golput, bukan pula golhit, golongan putih, golongan hitam, bukan. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka sangat berhati-hati perkara-perkara yang tidak pernah dilakukan atau dianjurkan atau disyariatkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Namun jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mencarikan pemimpin-pemimpin kita atau untuk kita dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan orang-orang yang amanah, yang tidak mendzalimi rakyatnya, yang tidak memakan harta rakyatnya, atau yang semisalnya. Ahlus Sunnah barakallahu fikum hafizakumullah adalah orang-orang yang sangat peduli dan juga untuk memahami Al-Qur'an was Sunnah dan tidak ikut campur dalam barakallahu fikum hafizakumullah politik-politik yang berbau penipuan, berbau riswah, itu suapan atau suap menyuap atau yang semisalnya. Oleh karena itu hendaknya kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindar kepada atau menghindar dari perkara-perkara yang bisa menghantarkan kita kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang semisalnya. Kita lihat barakallahu fikum hafizakumullah. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan sekali-kali orang-orang mukminin menjadikan orang-orang kafir nah barakallahu fikum menjadi pemimpin-pemimpin atau menjadi penolong-penolong untuk kaum mukminin. Kenapa? Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah. Artinya, barang siapa yang melakukan hal tersebut, maksudnya memilih pemimpin kaum nam dari kalangan orang kafir atau kita menjadikan pemimpin dari kalangan orang kafir, itu berarti telah memisahkan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala berpaling dari mereka karena mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kalian hanya berhati-hati dari kejelekan mereka, tidak bisa berbuat apa-apa, dipaksa. Kalau enggak milih, enggak nyoblos, dibunuh, dipenjara, baru kita bergerak. Ikut nyoblos enggak masalah. Ikut milih enggak masalah misalkan karena ada paksaan. Paksaan inilah yang jadikan hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bukan paksaan, hak asasi manusia, pilih yang selamat. Dalam artian kita lebih baik membaca Al-Qur'an, membaca As-Sunnah, menghafal Al-Qur'an, menghafal As-Sunnah diiringi dengan doa. Jangan bilang masa berdoa saja bisa menjadikan pemimpin dari kaum mukminin, enggak ikut andil, enggak ikut datang ke enam tempatnya, enggak ikut juga nyoblos. Jangan nyepelekan doa, hati-hati. Doa ini jangan sepelekan. Karena doa itu ibadah barakallahu fikum. Ad-du'a huwa ibadah. Doa itu adalah ibadah, senjata yang paling kuat yang bisa mengubah takdir Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang lain ada doa. Paham ya? Jangan sepelekan. Ngam ikut andil lah, ikut nyoblos, ikut datang ke tempatnya. Nama sa doa yang bisa mengubah, jangan nyepelekan. Doa itu yang paling besar. Ngam barakallahu fikum. Doa itu bisa mengubah takdir Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang lain. Antum sakit misalkan, sakit. Takdir Allah bukan? Takdir Allah. Antum berdoa, ya Allah, sembuhkanlah sakitku. Ya Allah, berilah aku kesembuhan. Ternyata Allah telah takdirkan sembuh. Berubah enggak takdirnya? Berubah. Tapi dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang pertama kepada takdir yang berikutnya. Maksudnya ya, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala takdir-takdir tersebut akan berubah dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita meremehkan na'am barakallahu fikum na'am doa. Ahlu sunnah itu duduk-duduk saja belajar terus, baca Al-Qur'an, baca As-Sunnah, enggak ikut kampanye, enggak ikut juga demonstrasi, enggak ikut juga coblosan. Assalamualaikum. Selesai. Na'am barakallahu fikum. Selama bukan paksaan, ingat-ingatnya. Jadi yang namanya perintah dari pemimpin ada dua bentuk. Ada perintah yang bentuknya adalah ikhtiyari, naam, ada yang bentuknya ittirari. Perintah yang bentuknya ikhtiyari itu pilihan. Hak asasi manusia, mau milih sakarepmu enggak masalah. Paham ya? Antum mau pilih silakan, enggak masalah, enggak ada hukuman, enggak ada juga ancaman, enggak ada indan, itu namanya ikhtiyari. Tinggal milih yang mana? Milih yang selamat, tinggalkan sistem-sistem politik yang tidak benar. Naam, barakallahu fikum. Tapi kalau dia mau menjerumuskan urusan masing-masing, itu namanya ikhtiyari. Kalau ittirari, itu perintah yang sifatnya adalah paksaan. Kalian harus seperti ini, kalau enggak seperti ini enggak bisa misalkan. Seperti antum barakallahu fikum hafizakumullah dipaksa naam ikut andil misalkan. Kalau nanti naam barakallahu fikum tanggal sekian April berapa? 19 ya. 17 April atau semisalnya enggak datang di tempat itu dan enggak ikut nyoblos, dibunuh, dipenjara, dihukum. Itu berarti kita nanti di hadapan Allah Taala punya hujjah. Ya Allah, dulu kami dipaksa. Nah, paksaan inilah yang akan kita jadikan hujjah nanti. Paham ya? Adapun kalau bentuknya adalah hak asasi manusia, orang-orang yang ngaji aja banyak yang nyoblos. Jangan khawatir, orang-orang yang enggak ngaji, yang mereka kerja di sawah itu nyangkul, itu banyak yang nyoblos. Paham ya? Tapi mereka enggak tahu hukumnya kenapa enggak nyoblos. Tapi kita-kita yang ngaji barakallahu fikum jangan terpengaruh dengan politik-politik yang seperti itu. Nah, karena berpartai-partai, berhizb-hizb, berkelompok-kelompok mengajak ta'assub fanatik. Nah, barakallahu fikum. Kalau enggak percaya lihat saja. Partai dengan partai satunya dengan yang lainnya bermusuhan. Kecuali kalau sama-sama pilihannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum mengajak ta'assub. Jadi mendidik darinya itu ta'assub fanatik. Kalau bukan kelompoknya, bukan partainya, dia benci. Seperti itu. Hati-hati warakallahu fikum. Naam. Ahlus sunnah tenang, tidak berpartai, tidak berorganisasi, naam, tidak berkelompok-kelompok di atas hawa nafsu atau di atas akal, namun bersatu di atas Al-Qur'an dan sunnah. Di atas bimbingan para naam salafunas saleh. Naam barakallahu fikum, pemahaman para salafunas saleh. Dan di kalangan para sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in. Kita lihat di sini barakallahu fikum apa yang Allah telah sampaikan, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan. Naam barakallahu fikum terhadap kalian semuanya. Wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah lah kalian semuanya akan kembali. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah yanhallahul mu'minin an yattakhidhu, perhatikan, dengarkan. Dengarkan Muhammad, ayo dengarkan. Yanhallahul mu'minin an yattakhidhul kafirina awliya'a bil mahabbati wa nusrati min dunil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala melarang segenap kaum mukminin untuk menjadikan orang-orang kafir menjadi para pemimpin-pemimpin atau para wali-wali kalian. Bil mahabbati wan nusrah min dunil mu'minin, dengan apa? Kalian mencintai mereka dan melawan mereka untuk menghancurkan, merusak, memerangi kaum mukminin. Allahu musta'an. Jadi jangan sampai terpetik pada benak kita, nanti kalau yang jadi pemimpinnya orang kafir, kita hancur semua, rusak semua, mati semuanya. Jangan ribut dengan perkara yang belum terjadi. Sandarkan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Innallaha la yu'ayyid hadzal din bi rajulin fajir." Sesungguhnya Allah taala terkadang menolong agama Islam ini melalui tangan-tangan orang yang jahat. Bisa. Paham ya? Nah, bisa saja. Nah, barakallahu fikum, misalkan pemimpinnya misalkan selain muslim misalkan. Kemudian orang-orang jahat mau memerangi kaum muslimin, dia menahan. Jangan. Mereka adalah manusia seperti kita. Jangan dibunuh. Nam jaga darah, jaga kehormatan. Bisa mungkin. Jadi jangan sampai kita nam barakallahu fik menolak hadis yang sahih. Innallaha la yu'ayyid hadad din bi rajulin fajir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mungkin saja bisa jadi menolong agama Islam ini melalui tangan orang yang jahat. Intinya perkara yang belum terjadi jangan dipaksakan, jangan langsung ditancapkan di benak kita, jangan membuat kita khawatir, kemudian cemas, takut dan semisalnya. Hadapi apa yang sudah, nah barakallahu fikum, kita jalani. Adapun perkara yang belum terjadi, perkara gaib, kita tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi belum tentu tepat dan juga belum tentu terulang kembali. Paham ya? Terkadang nah barakallahu fikum enam terjadi perkara-perkara yang semisalnya dan mungkin saja terulang dan semisalnya, tapi itu bukan perkara yang pasti. Oleh karena itu perlu berhati-hati barakallahu fikum. Kita lihat di sini, wa may yatawallahum, dan barang siapa yang berloyalitas, senang, bangga, cinta dengan orang-orang kufar, faqad bari'a minallah, sungguh dia telah berlepas diri dari Allah. Allah musta'an. Dia malah memutuskan hubungan nah barakallahu fikum dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Wallahu bari'un minhu. Dan Allah Ta'ala pun juga berlepas diri dari orang tersebut. Nah, perhatikan. Barakallahu fikum. Jangan. Naam tolah-toleh. Nah, lihat. Illa antakunu di'afan khaifin. Kecuali kalau kalian dalam keadaan lemah, khaifin, takut. Maksudnya kita ini posisinya benar-benar terpaksa. Naam. Kalau enggak menjadikan orang kufar menjadi pemimpin, kita dibunuh atau kita disiksa. Nah, di sini sebutkan apa? Illa antakunu di'afan khaifin, kecuali kalau kalian dalam keadaan lemah, dalam keadaan takut, faqad rakhasallahu lakum fi muhadanatihim ittiqa' al-syarrihim, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan untuk kalian, untuk apa? Untuk kalian bersikap biasa terhadap mereka dalam rangka menjaga kejelekan mereka. Maksudnya menjaga apa? Berhati-hati dari kejelekan mereka, menghindar dari kejelekan mereka. Maksudnya posisinya terpaksa, enggak punya kekuatan sama sekali. Kita enggak bisa apa-apa. Mau enggak mau harus ikut misalkan dan harus menjadikan itu, nanti kembali kepada perkara yang apa? Yang darurat. Adapun perkara yang luas, lapang, tidak ada masalah, santai-santai saja, pilihlah yang selamat. Naam barakallahu fikum, pilihlah yang selamat. Naam barakallahu fikum, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini, hatta taqwa, naam syaukatuhu syaukatukum, hingga apa? Hingga kekuatan kalian pun menguat. Nah, hingga duri-duri kalian menguat. Maksudnya apa? Sabar saja. Nah, tidak perlu kita menghadapi pemimpin-pemimpin yang jahat, yang jelek dalam keadaan kita tidak mampu. Apalagi dengan cara membunuh diri, dengan cara demonstrasi, dengan cara kudeta, revolusi, jangan, hindari semua itu. Barakallahu fikum. Itu bukan prinsip jalannya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, barakallahu fikum, ketika menghadapi pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat, bukan dengan cara memberontak. Paham ya? Pemberontakan yang dikenal dengan kudeta, menggulingkan kekuasaan, atau dengan cara demonstrasi, itulah benih-benih pemikiran khawarij yang harus kita hindari. Jangan sampai terpetik pada benak kita. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah sebagaimana yang dinukilkan dalam Siyar A'lamun Nubala, "Law kuntu a'lamu wa law kuntu a'lam annali da'watan mustajabah la saraftuha li sultan." Kalau seandainya aku tahu doaku dikabulkan, aku punya doa yang dikabulkan, niscaya doaku ini akan aku arahkan kepada para pemimpin. Jadi mendoakan pemimpin bagus sekali. Jangan dibiarkan kejelekan di depan masyarakat, di depan mimbar, di atas mimbar maksudnya. Nah, dijuluki pemimpin jahat ini tidak adil, itu semuanya hindari. Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Kalau misalkan khutbah Jumat ya, ada intinya masalah bertakwa, masalah kesabaran, bukan nah barakallahu fikum masalah politik terus yang dibahas. Itu pun nanti menjelek-jelekkan pemimpin, jangan. Nah, barakallahu fikum, sejelek-jelek pemimpin, selama di sebuah negara ada pemimpinnya, jauh lebih baik daripada apa? Tidak ada pemimpinnya sama sekali. Nah, disebutkan oleh para ulama, nah barakallahu fikum, hafizakumullah, ada pemimpin yang jelek, nah, selama 1000 tahun, semaknanan itu ya, itu jauh lebih baik daripada sehari tapi tidak ada pemimpinnya. Keadaannya bagaimana coba? Mungkin kehancuran, keributan, pembunuhan di mana-mana, penjarahan di mana-mana. Paham ya? Nah, oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, kita senantiasa mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Kalau bisa nasihati 4 mata silakan. 4 mata. 4 mata itu maksudnya apa? Maksudnya 4 mata itu. Maksudnya apa? 4 matanya maksudnya nasihati 4 mata itu maksudnya bagaimana? Matanya 4 itu. Atau apa maksudnya? Maksudnya apa antum? Berdua ketemu langsung. Paham ya? 4 mata maksudnya, nah barakallahu fikum, mata kita 2, matanya dinasihati 2. Berhadapan langsung kalau bisa. Kalau enggak bisa melalui wakil-wakilnya, kalau tidak bisa melalui surat, kalau enggak bisa doakan barakallahu fikum. Doa-doa untuk kebaikan para pemimpin itu sangat banyak sekali. Nas'allaha an yahdiyahum misalkan, atau nas'allaha an yusliha ahwala umaraina, termasuk juga. Ya Allah, kita meminta kepada Engkau agar memperbaiki keadaan-keadaan pemimpin kita. Seperti itu. Bukan malah jelek-jelekkan, demo, teriak sana, teriak sini, membuat keonaran, jangan. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah harus pandai-pandai menghindarkan benih-benih pemikiran khawarij yang sukanya berontak, yang sukanya menghancurkan, yang sukanya membuat keonaran, keributan di mana-mana. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah, perhatikan di situ. Wa yuhadzirukumullahu nafsah fattaquhu wa khafuh, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kalian semuanya. Fattaquhu wa khafuh, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Wa khafuh, dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahi wahdah ruju'ul khalaiq lil hisabi wal jazaa', perhatikan, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata semua makhluk-makhluk ini nanti kembali. Jadi semua kita nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya itu milik Allah, dan nanti kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum berkunjung ke kuburan, apa doanya? Assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal minal mu'minina wal mu'minat. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Nas'allaha lana wa lakumul afiyah. Itu menunjukkan bahasanya kita akan nyusul. Paham ya? Perhatikan, assalamualaikum ahlad diyar, keselamatan untuk kalian wahai penduduk negeri ini. Jadi kuburan itu milik mereka, masih negeri mereka, negeri orang sudah meninggal tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa yang berikutnya? minal mu'minin wal mu'minat, dari kalangan segenap kaum mukminin dan orang-orang mukminat, lelaki maupun perempuan, mukmin lelaki maupun perempuan, kita ucapkan assalamualaikum di situ. Paham ya, keselamatan untuk mereka. Akhirnya apa berikutnya? Wa inna insyaallah bikum lalahikun. Sesungguhnya kami semuanya jika Allah telah menghendaki nyusul kalian. Paham ya? Ngikuti kalian maksudnya sama-sama mati nanti. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kita meminta kepada Allah Ta'ala untuk kami dan untuk kalian semuanya, na'am barakallahu fikum, keselamatan. Seperti itu, menunjukkan bahasanya kita semuanya akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Lil hisabi wal jaza, untuk diperhitungkan, dimintai pertanggungjawaban terhadap amalan-amalan kita dan untuk dibalasi. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya jelek, balasannya pun juga jelek. Jika amalannya baik, balasannya pun juga baik. Dikumpulkan dari kiamat menjadi satu. Perhatikan, nanti dari kiamat semua manusia dikumpulkan menjadi satu. Semua laki-laki, perempuan semuanya. Dalam keadaan apa? Telanjang. Nah, terus tidak beralas kaki, Tayyib. Terus? Naam. Apa? Dalam keadaan apa? Apa? Dalam keadaan sendirian. Terus? Terus? Tanpa berkhitan. Jadi semuanya nanti dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang. Lelaki dan perempuan. Bayangkan. Terkumpul di satu tempat. Di padang mahsyar. Dataran yang sangat luas sekali. Tidak ada bangunan di situ. Dikumpulkan jadi satu. Lelaki dan wanita. Dalam keadaan apa? Tanpa beralas kaki. Tanpa beralas kaki. Dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan sendiri-sendiri. Enggak ada yang ngajak anaknya. Ngajak istrinya. Enggak ada. Semuanya sudah bagaimana caranya menyelamatkan dirinya tanpa berkhitan. Yang semula berkhitan, nanti Allah Ta'ala jadikan semuanya mereka bagaikan pertama kali Allah Ta'ala menciptakannya. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana permulaan kami ulangi kembali penciptaannya dan kamilah yang melakukannya. Semuanya dikumpulkan. Yusharun nasu yaumal qiyamah hufatan 'uratan ghurla. Nanti dari kiamat semua manusia yang dikumpulkan dalam keadaan apa? Hufatan, tanpa beralas kaki. Uratan, dalam keadaan telanjang. Ghurla, dalam keadaan apa? Tidak berkhitan. Nah, dikumpulkan sesuatu. Lelaki dan perempuan. Nah, terus bagaimana kira-kira nih? Pertanyaannya untuk antum, pertanyaannya. Khalid. Bagaimana ini jadikan satu laki-laki perempuan dalam keadaan telanjang lagi? Dalam keadaan tanpa beralas kaki. Nanti bagaimana kalau saling melihat, bagaimana kira-kira? Gak bisa melihat? Apa gak sempat melihat? Beda loh, gak bisa melihat dengan gak sempat melihat lain loh ya. Apa? Gak bisa melihat atau gak sempat melihat? Gak sempat ya, karena apa? Karena keadaannya segenting sekali. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana nanti? Naam kalau barakallahu fikum sebagian kita melihat aurat sebagian yang lainnya? Tanya di dalam hadis itu ada. Naam wahai Rasulullah, bagaimana nanti kalau sebagian kita atau sebagian mereka melihat aurat sebagian yang lainnya? Apa kata Rasulullah? Naam, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru innal amra ashad min an yanzura ba'dhum ila aurati ba'd. Wahai Aisyah, perkaranya itu lebih dahsyat. Perkaranya itu lebih genting daripada sekedar menyempatkan melihat sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Enggak sempat sama sekali. Enggak sempat barakallahu fikum, karena dalam keadaan seperti itu apa? Naam semuanya bagaimana caranya agar apa? Mendapatkan keselamatan. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Suatu hari yang seseorang lari dari saudaranya. Naam, seorang suami dari istrinya. Nah, dari temannya, dari anaknya, bagaimana caranya menyelamatkan masing-masing? Allahumma musta'an, sallallahu assalamatul afiyah. Yang jelas keadaannya sangat mengerikan sekali. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum, ayat yang ke-29 dari surat Ali Imran, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdhuhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu 'ala kulli syai'in qadir." Perhatikan ikhwani fillah, a'azzani wa'azzakumullah. Di dalam ayat yang ke-29 ini, menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya semua perkara, semua amalan yang kita lakukan, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang terang-terangan maupun yang kita lakukan secara diam-diam, di waktu yang terang benderang maupun di kegelapan, semuanya Allah Ta'ala mengetahuinya. Bahkan sesuatu yang belum dilakukan baru terpetik pada benak manusia, dia baru berkeinginan, wah besok ingin ini, ingin itu, sudah ketahuan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan, menunjukkan bahwasanya pengetahuan Allah Ta'ala sangat luas dan sempurna. Kita lihat, kul katakanlah, in tukhfu, jika kalian menyembunyikan, ma fi sudurikum, apa yang ada pada dada-dada kalian, au tubduhu, atau kalian menampakkannya, ya'lamullah, niscaya Allah Ta'ala mengetahuinya, wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard, dan Allah Ta'ala mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala adalah zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun athabahumullah, qul ayyuhan nabi, katakanlah wahai nabi, lil mu'minin, kepada segenap kaum mu'minin, in taktumu mastaqarra fi qulubikum min mu'alatil kafirin wa nasnam wa nusratihim au tudhiru dhalik la yakhfa 'ala Allah min shush. La yakhfa 'ala Allah min shay. Perhatikan baik-baik ini. Naam, katakanlah wahai nabi kepada segenap kaum mukminin, jika kalian menyembunyikan apa yang telah tertancap pada dada-dada kalian berupa kecintaan kalian kepada orang-orang kafir, kita dilarang mencintai orang kafir. Walaupun dia ngasih uang kita enggak masalah, tapi jangan sekali-kali mencintai agama mereka, membenarkan agama mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah dikasih hadiah oleh orang Yahud, diterima. Bukan berarti Rasulullah cinta dengan mereka. Nah, barakallahu fikum. Rasulullah suatu ketika dagang bisnis, jual beli dengan orang Yahud. Tahu orang Yahud uangnya dari mana, hartanya. Mereka menghalalkan sesuatu yang haram. Tapi Rasulullah apa? Dalam masalah muamalah duniawiyah, dagang jual beli, enggak masalah. Tapi jangan sekali-kali membenarkan agama mereka. Agama mereka tetap agama yang keliru. Agama yang apa? Yang menghantarkan kepada pintu-pintu neraka jahanam. Hati-hati. Allahu musta'an. Misalkan bapak kita, ibu kita kafir, na'udzubillah ya. Misalkan ya, wal'iyadzubillah. Itu boleh enggak kita ketemu, ngasih uang, ngasih makanan, boleh enggak? Padahal kafir loh ya. Boleh? Boleh, kenapa boleh? Walaupun kafir orang tua tetap gitu ya. Benar itu orang tua tetap benar. Cuman kenapa kita diperbolehkan? Karena dalam masalah apa? Dunia. Masalah muamalah duniawiyah. Nah, kisahnya banyak ya. Di antaranya adalah apa? Mengenai na'barakallahu fikum seorang sahabat wanita, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, Asma bintu Abi Bakrin. Suatu ketika waktu itu barakallahu fikum hafizakumullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nam inna ummi qadimat aliyya wa hiya musyrikah." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang mengunjungiku dalam keadaan dia masih musyrikah, kafirah. Bayangkan ibunya bisa kafir. Kemudian dia tanya, "Apa asilu ummi? Boleh enggak aku menyambung silaturahmi buat ibuku yang kafir tadi itu?" Kata Rasulullah, "Na'am silu ummak." Kata Rasulullah, "Iya, sambunglah silaturahmi." Karena masih liputan apa? Duniawiyah. Muamalah duniawiyah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksa dirimu atau memerintahkan dirimu untuk berbuat kesyirikan, jangan sekali-kali engkau mentaati keduanya. Namun pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Paham ya? Dalam masalah dunia enggak masalah, tapi membenarkan agama mereka, senang dengan agama mereka, keyakinan mereka, jangan sekali-kali kita lakukan. Berbahaya. Kita lihat di sini. Wa nusratihim au tudhiru dhalik, atau dengan cara apa? Cintanya kalian kepada mereka dan menolong mereka, atau kalian menampakkan hal tersebut terang-terangan di hadapan kaum mukminin. Maksudnya apa? Membantu orang kufar memerangi kaum muslimin, kaum mukminin terang-terangan di hadapan seperti itu. La yakhfa 'alallahi minhu syai'. Tidak ada satupun, tidak ada sedikit pun yang tertutup bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang tersembunyi enggak ada, semuanya nampak, Allah Ta'ala tahu. Naam. Fa inna 'ilmahu muhitun bikulli ma fis samawati wa ma fil ard. Karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi dengan seluruh apa yang ada di langit dan bumi. Naam. Paham ya? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali. Walahul qudrah at-tamah ala kulli syai. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan yang sempurna terhadap segala sesuatu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya semua yang terjadi di alam semesta ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan kudrah kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Oleh karena itu masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Semua perkara yang Allah taala kehendaki pasti terjadi dan perkara-perkara yang Allah taala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah wa nasallaha an yusliha ahwala umaraina wa hukamina innahu waliyu dzalik wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.